Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala su'ila rahimahullah ayyuhuma afdalu hamlul jinazati ala al-aktaf aw ala as-sayyarah wa ayyuhuma afdal as-sayru amamaha aw khalfaha sawa'un kana mashiyan aw rakiba. Pertanyaannya, manakah yang lebih afdal wahai Syekh, membawa jenazah di atas pundak menggunakan bahu ataukah membawa jenazah menggunakan mobil? Pertanyaan kedua, wahai Syekh, manakah yang lebih afdal, berjalan mengiringi jenazah di depannya atau di belakangnya, baik itu berjalan kaki atau menggunakan kendaraannya? Al-jawab, al-afdalu hamluha alal aktaf lima fi dzalika minal mubasyarati bihamlil jenazah. Yang afdal membawa jenazah dengan menggunakan bahu dan pundak, karena langsung berhubungan dengan jenazah, membawa jenazah. Wali anna dzalika aqwa bil mau'idzah, karena dengan melakukannya seperti cara ini, ini lebih mengena di dalam hati, lebih dalam peringatan yang diambil mau'idzahnya. Wali annahu idza marratil janazatu bin nasi fil aswaqi arafu annaha janazatun wa da'ulaha. Alasan berikutnya ini dikatakan afdal, kalau jenazah itu dibawa, dipanggul di atas pundak, lalu lewat di hadapan banyak orang di pasar mungkin atau di tempat-tempat lain, di tengah kampung, maka orang-orang akan mengerti bahwa yang dibawa adalah jenazah. Lalu mereka pun mendoakannya. Berbedakan dengan mobil. Kalau mobil, jenazah dimasukkan dalam mobil, kan orang yang melihatnya tidak langsung menilai ini jenazah. Walaupun itu mobil jenazah, ambulan jenazah. Kalau kita di jalan lihat ambulan jenazah, apakah di dalamnya mesti ada jenazah? Tidak. Kalau mobil jenazah, liu-liunya itu bunyi, artinya sirinenya bunyi, apakah dipastikan di dalamnya ada jenazah? Juga tidak. Kadang-kadang ada sopir nakal, biar cepat, gak ada jenazah, puter, liu-liu lampu merah bablas, padahal gak ada jenazahnya. Artinya banyak kemungkinannya. Tapi kalau sudah bawa seperti itu rame-rame, apa ada orang, wah paling yang dibawa mainan, kan gak mungkin. Artinya, oh ada jenazah, dituangkan. Bahkan barakallahu fikum disunnahkan, artinya dianjurkan untuk membuka jenazahnya. Gak ditutupi kerukupi itu enggak. Kerukupi pakai kotak atau misalnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak. Yang dianjurkan bahkan dibuka. Kenapa? Agar orang bisa mengambil ibrah pelajaran. Oh, kita pun nantinya akan seperti ini. Jadi sak pocong-pocongnya itu diperlihatkan gitu loh. Tapi terus jangan bilang ke anak-anak kecil, "Weh, pocong, wedi," jangan. Benar-benar penakut sama pocong repot. Qala rahimallahu wa li annaha ab'adu 'anil fakhri wal ubuhah. Kalau dipanggul jenazah itu lebih kecil kemungkinannya dari bersikap sombong dan bangga, iring-iringan kan. Bagaimanapun juga orang yang punya, orang yang berharta, punya kedudukan di tengah masyarakat, nah, keluarganya akan merasa bangga kalau itu kemarin yang ikut menguburkan jenazah kakak saya atau orang tua saya atau adik saya, anak saya. Itu 3 bis pariwisata semua, pakai AC. Kuburannya cuma dayung situ mungkin pakai bis pariwisata AC. Kemarin datang sedan, mobil semua banyak. Ini fakir. Tapi kalau dipanggul, diangkat, sama kan? Yang kaya, yang miskin, yang punya kedudukan, yang lemah, sama. Illa an yakuna hunaka hajatun aw daruratun fala ba'sa. Kecuali kalau di sana ada keperluan atau hal-hal yang darurat, maka tidak mengapa di atas mobil, di atas kendaraan. Contoh, antakuna awqata amtar, hari-hari hujan, hari-hari penuh hujan, ya kan gak mungkin dipanggul, dibantu. Aw harrun syadid, atau sangat panas sekali. Aw bardun syadid, atau dingin sekali. Aw qillatul musyayyi'in, atau yang mengiringi jenazah sangat sedikit sekali. Fala ba'sa bihadza, maka tidak mengapa. Ini afdhaliyah seperti ini. Selain beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, juga didasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bukhari 1315. Bukhari 1315. Muslim 944. Afwan insyaallah. Yang perlu ditambahkan bahwa yang membawa atau memanggul jenazah adalah kaum laki-laki bila khilaf, tanpa adanya khilaf. Iki bojoku, enggak bisa. Ma istrinya pengen ikut manggul. Iki bojoku. Enggak. Iki anakku. Enggak bisa. Atau iki bapakku. Enggak bisa. Mau suaminya, mau bapaknya, atau mau semua saja. Wanita tidak diperkenankan ikut memanggul jenazah. Nah, untuk dibawa ke kuburan loh. Tapi kalau di rumah dipindah-pindah ya nggak ada masalah. Nah, ini pembahasan kita itu kalau membawa jenazah ke kuburan. Yang membawa adalah laki-laki bila khilaf, tanpa ada khilaf di kalangan ulama, sebagaimana dinukilkan al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Demikian juga Imam Nawawi, bisa ditulis dalam Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab jilid 5 270. Jilid 5 halaman 270. Qala rahimahullah wa amma sayru fa dzakara ahlul ilmi anna yaminaha wa yasaraha wa khalfaha wa amamaha yakhtalif. Adapun masalah mengiringi jenazah, ahlul ilm menyebutkan bahwa kanan, kiri, belakang dan depan berbeda. Fayakunul musyatu amamaha warrukbanu khalfaha. Orang yang berjalan kaki di depan jenazah, yang berkendaraan di belakangnya. Wa ba'du ahlil ilmi yaqul yanzurul insan ma huwa aizar. Sawa'un kana amamaha aw an yaminiha aw yasariha aw khalfaha. Sebagian ahlul ilm berpendapat masing-masing melihat posisi mana yang paling mudah. Depan, kanan, kiri atau belakang. Artinya dipilih yang paling mudah. Dipilih yang paling mudah. Tetapi antum berikan keterangan, yang berjalan di depan jenazah, yang berkendaraan di belakang jenazah. Hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis mursal. Hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis mursal. Ada bulughul maram enggak? Siapa yang punya bulughul maram? Ada. Ambilkan bulughul maram. Hadis ini mursal. Di antara mursalnya Az-Zuhri, sehingga pendapat yang paling kuat tidak ada perbedaan antara di belakang, di depan, kanan, kiri, dan semuanya sama-sama baik. Tidak ada satupun dalil yang membedakannya, karena tidak adanya dalil. Kata Anas bin Malik, nggak apa-apa. Kata Anas bin Malik, antum musyayyi'un famshu. Kalian ini adalah orang-orang yang mentasyyi', orang-orang yang mengiringi jenazah, maka berjalanlah baina yadaiha wa khalfaha wa an yaminiha wa an shimaliha. Berjalan di depannya, belakangnya, kanan kirinya. Dan ucapan Anas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya secara muallaq. Secara muallak. Jadi karena tidak ada dalil yang menunjukkan afdaliyah di depan, di belakang, kiri, depan, maka sama antara yang berjalan kaki, yang menggunakan kendaraan, itu sama. Mau di belakang, kanan, kiri, yang jelas tidak mengganggu. Tayyib, hadis mursal Zuhri ya. Hadis Mursal Zuhri diriwayatkan oleh Ahmad jilid 2 halaman 8. hadis yang menunjukkan berjalan kaki itu di depan jenazah. Hadis riwayat Ahmad jilid 2 halaman 8. Abu Dawud 3179. Abu Dawud 3179. 3179. Tirmizi 1007. Tirmizi 1007. Ibnu Majah 1482. Ibnu Majah 1482. Hadisnya dhaif karena mursal Az-Zuhri rahimahullah. Sehingga landasan kita yang paling kuat adalah ucapan Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallak. Apa itu secara muallak? Sanad depannya tidak disebutkan, terputus di sanad depannya. Dalil kita yang paling kuat. Bukan dalil, artinya pegangan kita. Ucapan Anas, kalian itu mengiringi jenazah. Kalian itu dikatakan mengiringi jenazah. Maka berjalanlah di depannya, belakangnya, kanan kirinya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah diperbolehkannya menggunakan kendaraan ketika mengiringi jenazah. Boleh. Yang lainnya jalan kaki, antar, kita naik kendaraan. Kalau ditanya boleh atau tidak, kalau boleh, boleh. Kalau afdal, berjalan kaki, kan begitu. Kalau boleh, boleh. Begitu. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim dan Tirmidzi. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim dan Tirmidzi. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim dan Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad alaihissalam pernah mengiringi jenazah Ibnul Mi'dah berjalan kaki dan pulangnya naik kuda. Nganternya jalan kaki, pulangnya naik kuda. Boleh berarti kan? Boleh. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ijma' hal tersebut boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.